Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khana billahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah SWT untuk bermajlis di malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih membaca hadis yang ada dalam pembahasan terkait dengan bab ma yajibu min aunil malhuf. Sebelumnya telah kita baca satu hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amal yang terbaik. Dan telah kita selesaikan penjelasannya dari Asy-Syarih yaitu Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'id ibn Abi Burdah sami'tu Abi yuhaddisu 'an jaddi 'anil Nabi 'alaihi salatu wassalam qala ala kulli muslimin sadaqah. Qala afara'aita illam yajid. Qala fal ya'mal. Fal yanfa' nafsah. Wal yatasaddaq. Qala afara'aita illam yastati'. Aw lam yaf'al. Qala liyu'inda al-hajah al-malhuf. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال فليأمر بالمعروف قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. Haddatsana Hafs ibn Umar telah menyampaikan kepadaku Hafs ibn Umar berkata telah menyampaikan kepadaku Syu'bah ia berkata telah memberitakan kepadaku Sa'id ibn Abi Burdah aku telah mendengar ayahku menyampaikan hadis dari kakekku, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, ala kulli muslimin sadaqah, atas setiap muslim untuk bersedekah. Qal, afara'aita illam yajid, bagaimana menurutmu jika ia tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan? Beliau mengatakan, falyamal, maka hendaknya dia bekerja lalu memberikan manfaat untuk dirinya, dan juga hendaknya dia bersedekah. Qal, afara'aita illam yastati', bagaimana menurutmu jika ia tidak mampu atau ia tidak bisa melakukan itu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyu'indal hajah al-malhuf, hendaknya dia membantu orang yang berkebutuhan, yang mengharapkan bantuan. Qala, afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al, bagaimana jika dia tidak juga mampu atau tidak juga melakukan itu? Qala, falyamur bil ma'ruf, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka hendaknya dia menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan. Qala, afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al, bagaimana menurutmu jika ia tidak mampu atau ia tidak melakukan? Qal, yumsik an syarr, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dia hendaknya menahan diri, menahan dirinya dari kejelekan. Fa innaha lahu sadaqah, karena sesungguhnya hal tersebut baginya merupakan sadaqah. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan beberapa alternatif pilihan-pilihan untuk seorang bisa berbuat yang nilainya di situ adalah sedekah. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam satu bab, kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Disebutkan oleh syarih di sini, hadal hadithu dalla ala ma dalla alaihi al-hadithu alladhi qablah. Hadis ini memberikan petunjuk terhadap apa yang telah ada di dalam hadis yang sebelumnya. Wa dzalika bi bayanin anna ala kulli muslimin shadaqah, dan hal tersebut adalah dengan adanya penjelasan bahwa atas setiap muslim untuk mengeluarkan sedekah. Ja'a dhalika mufassiran fi qawli Nabi alaihi salatu wassalam. Hal tersebut datang sebagai penjelas terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lainnya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas dari manusia itu diminta untuk dikeluarkan sedekah. Setiap ruas dari tubuh manusia itu diminta untuk dikeluarkan sedekah. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, fil insani 360 mifsalan, Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Buraidah. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, itu ada 360 ruas. Jadi kalau dilepas satu persatu, tubuh manusia, itu kalau dikumpulkan, dihitung, ada 360 potongan. Itu yang bukan dicincang, dilepas, yang dirangkai. Ya. Jari-jemari dengan tulang-tulangnya ini bisa dilepas satu persatu. Nah, ini dipretelin semua, itu ada berapa? 360 ruas. Nah, tiap hari itu dimintai sodakoh tiap masing-masing ruas. Ayo. 360 ruas itu diminta untuk dikeluarkan padanya sedekah. Ai kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu 'ala al-mar'il muslim. Di setiap hari ketika matahari terbit diminta untuk seorang hamba yang muslim, wal mar'ah al muslimah, dan juga wanita muslimah, bi'adadi al mafasil, sejumlah dengan ruas-ruas yang ada pada anggota tubuhnya. Aujadaha Allah subhanahu wa ta'ala fihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang insan, seorang manusia ini menjadi utuh dengan sambungan ruas-ruas tersebut. Ya, manusia utuh dengan rangkaian dari ruas-ruas yang jumlahnya diberitakan 360. Disambung satu persatu. Ini menunjukkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dicoba, orang ingin membuat robot dengan semirip mungkin dengan manusia, tapi tidak ada yang bisa. Dengan masing-masing pertumbuhan organ yang berbeda-beda dan masing-masing berfungsi pada tempatnya, ya, tidak saling mengganggu, justru saling menunjang untuk bisa beraktivitas. Semuanya sinkron, ya, semuanya sinkron. Begitu yang satu beraktivitas, yang lain segera menyambut. Coba kalau nggak sinkron. Ya, pengen makan tangannya nggak mau ngambil. Ya. Kenapa nggak mau? Males, misalkan. Badannya pengen tidur, matanya nggak mau, masih pengen lihat-lihat. Ini repot. Nah, itu semua diatur oleh Allah SWT sedemikian rupa. Nah, itu semua wajib disyukuri. Maka syukur di situ ada syukrun wajib, ada syukur yang wajib, wajib disyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah SWT. Itu baru rangkaian fisik atau anatomi tubuh. Kalau tanya ke dokter, berapa jumlah anatomi tubuh? Sama enggak? Kalau dalam ilmu kedokteran, nah, ada juga syukrun mustahab, syukur yang bersifat mustahab sebagai penyempurna untuk syukur yang wajib tersebut. Nah, di sini diminta dalam setiap hari untuk mengeluarkan sedekah dari tiap-tiap ruas yang tersambung menjadi satu tubuh yang utuh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-murad sadaqah nadbin. Yang dimaksud sadaqah di sini, yang diminta adalah sadaqah nadbin, sadaqah yang hukumnya sunat. Disebutkan di situ ala kulli muslim, atas setiap muslim, itu dengan ala sekadakan wajib, itu membabi targhib, sebagai dorongan ya, agar ada perhatian. La ijabin wa ilzam, bukan sedekah yang diminta secara wajib atau bukan yang diminta secara keharusan. Artinya kalau tidak ditunaikan lalu dikenakan dosa. Tidak. Kalau sedekah yang wajib itu ada dalam bentuk ketentuannya sudah diatur seperti zakat dengan berbagai macam jenisnya. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Kitabuz Zakah. Wa hadhi sadaqah anwa'uha muta'addidah. Sadaqah ini macamnya banyak. Jadi bukan hanya diminta dalam bentuk uang. Kalau dihargai satu ruas 100 ribu sehari, berapa berarti? Ya banyak sekali. Hah? Kalau 1000 aja sudah 360 ribu. Kalau 10 ribu 3.600. Kalau 100 ribu nah, sementara kalau satu potong aja rusak, berapa biayanya untuk memperbaiki? Misalkan mata satu rusak nih, berapa beli mata? Pertama berapa, yang kedua beli di mana? Nah, itu kalau seumpamanya dihargai, dikeluarkan sedekah 100 ribu, itu sudah banyak. Padahal kalau hilang satu, kita cari dengan duit yang banyak, belum tentu dapat. Tapi banyak orang yang tidak mensyukuri, ya kan? Banyak orang menganggap itu bukan sesuatu yang begitu berharga. Artinya tidak sampai ke sana cara berpikirnya. Nah, di sini diminta di dalam setiap hari untuk mengeluarkan sedekah dari 360 potongan ruas tubuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan sedekah dalam bentuk harta. Itu tadi, kalau sedekahnya dalam bentuk harta itu sudah banyak. Ya. Allah SWT memberikan pilihan di dalam mengeluarkan sedekah dengan berbagai macam jenis. Tashmalu as-sadaqah bil mal, tercakup juga sedekah dengan harta. Ketika punya kelebihan harta, disumbangkan untuk kebaikan-kebaikan yang di situ diniati karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalam amal-amal ketaatan. Wa tashmalu sadaqah bil aun ala qada'il hajah, dan dihitung sedekah juga ketika seorang membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Bantuan apa saja? Nah, bantuan secara tenaga, bantuan secara harta, bantuan secara pemikiran, minta masukan, atau bantuan secara nasihat, atau bantuan secara ilmu. Seorang tidak tahu dalam masalah tertentu, ya, kebingungan, tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar, tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Minta bantuan orang yang dianggap punya ilmu untuk membantu memikirkan dalam masalah yang sedang dihadapi. Berikan bantuan. Nah, hakul muslim alal muslim situn. Seorang muslim berkewajiban menunaikan hak antar muslim yang lain terhadap muslim yang lainnya. Ada enam. Satu diantaranya, idza istansahaka fa ansih lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kamu bisa memberikan nasihat, nasihati. Yang pertama, berikan nasihat. Sedang galau, sedang kerumitan, sedang tertimpa masalah. Ya. Ya akhi, antum ada waktu? Saya ada masalah sedikit. Luangkan. Oh iya. Ketika berbicara, menyampaikan masalah-masalahnya, berikan solusi. Kalau mampu. Kalau ternyata tidak mampu, permasalahannya terlalu rumit, dia juga tidak bisa memberikan jalan keluar, menguraikan masalahnya. Ya, jangan kemudian berhenti dari mendapatkan potensi nilai kebaikan. Ya, bisa diarahkan ke pihak lain yang lebih memberikan harapan untuk bisa memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ini bantuan. Atau bantuan dalam bentuk moral. Ya, sekedar untuk menguatkan atau menghibur. Ini semua termasuk sedekah. Wa tashmalu as-sadaqah bizikri, termasuk juga sedekah dengan berzikir. Ya, zikir itu termasuk sedekah. Mendapatkan nilai sedekah. Wa dhalika bihasabi qudratil muslim wal muslimah ala ada'i hadhihi sadaqah. Dan semua itu sebatas atau sesuai dengan kadar kemampuan seorang muslim dan muslimah untuk menunaikan yang diminta dari sadaqah tersebut. Mana yang dia mampu, disitulah dia mengeluarkan sadaqah. Alaihi kulla yawmin 360 sadaqah bi'adadil mafasil allati khalaqaha Allahu 'azza wa jalla fihi wa 'anahu biha. Setiap hari ada 360 sadaqah sesuai dengan jumlah ruas-ruas yang ada pada tubuh orang tersebut atau seorang insan itu yang Allah telah ciptakan dengannya dan Allah telah membantu menunjang untuk seorang insan, seorang manusia bisa beraktivitas dengan rangkaian susunan yang Allah sediakan dan Allah yang telah merangkainya, Allah pula yang merawatnya, Allah yang menjaganya. Nah, Allah yang menciptakan dari semenjak awal seluruh keturunan Adam tercipta dari air. Inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sungguh setiap seorang di antara kalian dikumpulkan dalam proses awal penciptaannya dalam masa 40 hari, nutfah, dalam bentuk nutfah, dalam bentuk cairan. Untuk bayangkan, cairan nanti berubah menjadi darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi berbentuk manusia, lalu diutus malaikat ditiupkan ruh padanya, lalu bisa beraktivitas bergerak, lalu lahir ke muka bumi. Terus begitu, siapa yang merawat? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan, Allah yang merawatnya, dan Allah yang menumbuhkan masing-masing dengan kesempurnaan penciptaannya, dan masing-masing berfungsi sesuai dengan fungsi sebagaimana mestinya. Itu semua Allah yang mengkaruniakan. Maka seorang diminta untuk mengeluarkan sedekah sejumlah 360 dalam setiap hari. ketika matahari terbit. Nah, sedekah tersebut bisa dikeluarkan dalam bentuk berbagai macam amal-amal kebajikan. Di dalam hadis, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya di setiap ucapan tasbih, ucapan subhanallah, itu adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan Allahu akbar sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah itu sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan mengajak kepada perkara yang baik itu sadaqah. Wa nahyun anil munkar sadaqah, dan mencegah dari perkara mungkar adalah sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya. Ini yang terakhir untuk 25 tahun ke atas. Dan setiap seorang suami menunaikan hajatnya kepada istrinya, itu adalah sedekah. Yang belum punya istri belum bisa sedekah dengan ini. Kenapa demikian? Karena ketika dia tunaikan kepada yang haram, itu akan mendatangkan dosa. Maka ketika dia menahan diri dari yang haram, ya, na'udzubillah. Zaman sekarang, zaman sudah prinsip orang katanya, kalau sekedar pengin makan sate, kenapa harus piara kambing? Tanya begitu. Cuma pengin makan sate, kenapa harus beli kambing? Ya beli aja ke warung sate. Katanya begitu. Apalagi harus beli kambing 2, 3 sekedar pengin makan sate. Nah, kalau ditunaikan kepada yang halal, itu adalah mendatangkan pahala. Oleh karena itu, bersyukur ketika Allah sudah berikan ya kenikmatan untuk bisa menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dijaga sebaik-baiknya, karena itu akan mendatangkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang mereka belum menunaikan atau belum diberikan dikaruniai kehidupan berumah tangga. Dan bagi yang mereka fakir, jangan putus asa. Iyakun fuqara yughnihimullah. Karena ketika mereka itu dalam keadaan fakir, lalu ingin menunaikan hajatnya, menjaga diri, dan ingin membina kehidupan berumah tangga, tawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kecukupan. Ya, jangan terlalu idealis. Mau menikah nanti kalau sudah punya rumah, sudah mapan, isi rumahnya sudah lengkap. Ya, kulkas sudah ada, kompor sudah ada, cuma yang mengoperasikan aja yang enggak ada. Kalau sudah punya kendaraan, punya pekerjaan tetap, akhirnya gak nikah-nikah. Dan banyak yang cerita sampai umurnya sudah mepet-mepet, ternyata rumah belum punya, apalagi kulkas. Kendaraan juga ala kadarnya. Akhirnya nikah juga, tetapi terlambat. Kalau seorang menunda pernikahan karena dalam rangka untuk serius menuntut ilmu, dan dia masih bisa menjaga diri dari gangguan gejolak syahwat fitnah yang ada, tidak masalah. Ya. Tapi kalau seorang menunda pernikahan, akhirnya nyate, nah itu masalah. Karena pengin punya rumah dulu, pengin punya kendaraan dulu, sehingga enggak mau beli kambing. Ya maunya makan sate di warung. Ini musibah. Rumahnya belum tentu dapat. Karena rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau seorang itu dalam keadaan mereka fakir, dia berazam ingin membina, menyelamatkan kehormatannya, Allah yang akan berikan kecukupan. Allah berikan modal. Tanya yang sudah nikah. Ketika bujang, banyak enggak duitnya? Pas-pasan kan? Ketika menikah, cukup enggak hidupnya? Cukup. Punya anak satu. Ternyata masih bisa beli beras yang tadi hanya untuk sendiri juga pas-pasan. Berdua pas-pasan. Ternyata ketika bertiga, cukup juga. Lahir lagi, dua, tiga, empat, sampai lima, sampai enam. Ya masih diberikan kecukupan. Gak pusing, makan apa? Ya makan nasi. Ya kan? Karena Allah SWT yang memberikan rezeki kepada masing-masingnya. Jangan khawatir, nanti kalau nikah, istri mau dikasih makan apa? Ya silahkan kalau mau dikasih makan batu. Ya tentu dikasih makan nasi yang kita hidup di Indonesia. Nah, agar kemudian bisa menunaikan sedekah yang hanya bisa dilakukan oleh para suami yang telah berumah tangga. Jadi ketika bertasbih mengucapkan subhanallah itu sudah bersedekah. Mengucapkan Allahu Akbar itu sudah sedekah. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sedekah. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, seorang muslim berapa kali sehari dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil? Banyak. Ya. Termasuk di dalamnya juga istighfar dan juga yang lain-lainnya. Idzan kalau begitu, fakasbu sadaqat sahlun 'alal muslim wal muslimah, untuk mewujudkan agar bisa mendapatkan nilai sedekah itu mudah bagi seorang muslim dan muslimah. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan agama ini untuk menjadikan manusia terbebani, tetapi untuk memberikan kepada manusia jalan agar mereka mendapatkan derajat yang mulia. Nah, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, ini sedekah. Dikarenakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan mencegah bencana yang bisa jadi mengancam kehidupan manusia secara umum. Kan telah kita pelajari bahwasanya ketika kemungkaran telah terang-terangan merajalela, lalu tidak ada yang berupaya mengingkari kemungkaran tersebut, itu akan dianggap orang yang berbuat kemungkaran. Dengan orang yang tidak mengingkari kemungkaran, itu sama-sama berbuat kemungkaran. Sehingga yang pada asalnya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika Allah SWT tidak akan mengadab, menurunkan adab secara umum disebabkan dosa yang terjadi secara khusus, itu asalnya. Tetapi ketika kemungkaran telah merajalela, telah menjadi umum, dan tidak ada orang-orang yang mengingkari kemungkaran tersebut, maka akan ditimpakan musibah juga secara umum. Karena dosa yang dilakukan itu seakan-akan sudah saling ya menyetujui sepakat orang yang berbuat kemungkaran pelakunya dengan orang yang menyaksikan tetapi tidak mengingkari, itu seakan-akan menyetujui, semuanya sepakat untuk terjadi yang namanya kemungkaran. Maka ketika ada yang berupaya amar ma'ruf nahi mungkar, ini akan menjadi peredam adanya azab, adanya bencana. Itu sedekah. orang yang tidak tahu menahu, dengan adanya orang yang berupaya amar ma'ruf nahi mungkar, mendapatkan apa? Manfaatnya. Hewan-hewan mendapatkan manfaatnya, kehidupan mendapatkan manfaatnya. Anak kecil yang tidak mau tahu menahu, ketika datang musibah bencana, mereka semua jadi korban, tidak tahu menahu. Tapi ketika ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran, ini akan meredam datangnya bencana. Itu akan menjadi sedekah. Fala yushtaratu fi sadaqah an takuna malan aw takuna aunan li ahadin faqad takunu ashal min dhalik. Maka tidak disyaratkan yang namanya sedekah itu harus dalam bentuk harta atau dalam bentuk membantu orang lain, tetapi bentuknya bisa lebih mudah dari yang demikian itu. Ai bidzikrillah yadhkurullah tabaraka wa ta'ala. Ya, kasubhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, ini semua bisa menjadi sedekah. Nah, sebelum kita lanjutkan, fadhal untuk dikumandangkan azan. Baik. Di dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, disebutkan wa tujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma min ad-duha, akan mencukupi dari permintaan untuk dikeluarkan sedekah tersebut dua rakaat yang dikerjakan dari salat duha. Jadi kalau seorang setiap hari menunaikan sholat duha, ini sudah mencukupi untuk memenuhi apa yang diinginkan dari sedekah yang diminta tersebut. Fasa'ala sa'ilu qal, sang penanya lalu berkata, afara'ita illam yajid, ya'ni ma yatasaddaqu bihi, bagaimana kalau tidak bisa bersedekah? Qala fal yanfa' nafsah wal yatasaddaq, ya'ni ya'mal biyadihi, hendaknya bekerja, berbuat sesuatu, berusaha yang mengupayakan apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, mencukupi kebutuhannya, lalu bisa bersedekah dengannya. Jadi ketika kita bekerja mendapatkan hasil, kita gunakan untuk keperluan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, itu sudah dihitung sedekah, sedekah untuk diri sendiri. Kalau masih cukup, maka sedekah untuk yang lainnya. Fa tab'a sa'ilu su'al qailan afaraita illam yastati aw lam yaf'al. Yani ma aktasibu wala tasaddaq. Aku tidak bisa lagi juga melakukan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, liyu'indal hajal al-malhuf. Membantu orang yang mengharapkan pertolongan. Fannasu ba'duhum yahtaju ila ba'din fi qada'il hajat. Manusia itu masing-masing saling memiliki kebutuhan terhadap yang lainnya di dalam menunaikan hajat-hajatnya. Ima bi syafa'ah, apakah dengan bantuan dalam bentuk syafa'ah. Ya, apa yang bisa diberikan untuk membantu orang yang sedang memerlukan bantuan. Wa imma fi ata, atau memberikan sesuatu yang diperlukan. Wa imma fi taujih wa nushi, apakah dengan nasihat. Yang semua itu bisa dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan apa yang mampu diberikan kepada saudaranya yang memerlukan hajat, sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan dari pertolongan yang diharapkan. Qala faraita illam yastati' aw lam yaf'al. Qala falyamur bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Apakah dengan lisan ataukah dengan apa yang mampu? Ya. Sebatas amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mendatangkan kemungkaran yang setimpal. Ya. Dengan kekuatan ketika memiliki posisi, dengan lisan ketika memiliki kemampuan, dengan hati minimalnya ketika memang semua tidak memiliki kapasitas. Nah, menasihati tidak bisa, apalagi orang sekarang ketika dinasihati itu mereka pasang badan. Ya. Sampai ini banyak maksiat. Memang kenapa? Ya begitu. Saya memang banyak maksiat. Memang kenapa? Saya bangga menjadi anak PKI. Wah, jadi anak PKI bangga. Nah, yang lain saya bangga ya, menjadi penganut bid'ah. Wah, gak bisa lagi disampaikan nasihat. Nah, jadi kalau memang kondisinya tidak mampu, ya sudah, ingkari kemungkaran dengan hati. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Afara'aita illam yastati'a wa lam yaf'al yumsik 'anil syarr fa innaha lahu shadaqah. Kalau itu juga tidak mampu, cukup dengan tidak berbuat kejelekan karena itu sudah menjadi sedekah. Yani yahfadu nafsahu 'anil minal wuqu' fi syarr. Cukup menyelamatkan diri tidak terjatuh ke dalam perbuatan jelek. Sawa'un fima yata'allaqu bi haqqillah 'azza wa jall. Apakah perbuatan jelek itu terkait dengan hak Allah? Bermaksiat kepada Allah, au fi ma yata'allaqu bi huquqil makhluqin, atau sesuatu yang berkaitan dengan hak sesama makhluk. Ai la ya'mal syarran la fi ma yata'allaqu bi huquqillah wala fi ma yata'allaqu bi huquqil khalqi. Jangan berbuat kejelekan baik yang terkait dengan hak Allah, bermaksiat berbuat jelek kepada Allah, atau yang berkaitan dengan hak makhluk, berbuat jelek kepada sesama. Nah, seperti ketika berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu dengan menjaga apa-apa yang diperintahkan secara wajib, jangan dilanggar, jangan ditinggalkan. Kemudian juga menjaga dari apa-apa yang telah dilarang, jangan diterobos, tahan diri, jangan berbuat kezaliman ya, yang terkait dengan hak-hak Allah. Yang terkait dengan kejelekan dengan hak makhluk, jangan berbuat zalim terhadap sesama. Jangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jangan menodai kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Yang semua itu ketika seorang berusaha menjaga diri, menyelamatkan diri dari berbagai macam keburukan, itu sudah terhitung menjadi sedekah. Nah, ini semua, setiap insan punya potensi. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa dengan mengambil bagian yang di situ dia punya peluang. Dan di situ akan menjadi kebaikan-kebaikan. Dan yang terkait dengan judul bab adalah membantu orang yang mengharapkan pertolongan ini menjadi sedekah. Nah, dan ketika seorang itu punya kemampuan ya, dan tidak ada hal lain yang lebih prioritas, dan ketika dia melihat dia punya mampu dan saudaranya meminta bantuan, maka dia berkewajiban untuk mengulurkan bantuannya dalam bentuk apa yang dibutuhkan. Nah, ini satu bab selesai. Kita baca, alhamdulillah. InsyaAllah kita masuki pada bab yang berikutnya. Dan ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khair. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.